Bismillah. Qala rahimahullahu ta'ala, wa ammal jarhu fa innahu la yuqbalu illa mufassaran mubayyana sababi li anna an-nasa yakhtalifuna fi ma yajrahu wa ma la yajrah. Fa yutliku ahaduhum al-jarha bina'an ala amrin i'taqadahu jarhan wa laysa bijarhin fi nafsil amri. Fala budda min bayani sababihi liyundara fihi ahuwa jarhun amla wa hadha zahirun muqarrarun fil fiqhi wa usulihi. Naam. Barakallahu fiik. Ini perbedaannya dengan ta'dil ya. Kalau ta'dil dalam perkataan sebelumnya maqbul min ghairi dzikri sababi, diterima tanpa harus sebut sebab dalam takdir tadi. Tetapi kalau jar itu la yuqbalu illa mufassal mubayyanas, tidak bisa diterima kecuali dengan mufassal. Mufassal artinya diterangkan sebabnya. Disebutkan dalam hasyiah nomor 7, qala al-Iraqi fi at-taqyid وقد حكى القاضي أبو بكر عن الجمهور قبول جرح أهل العلم بهذا الشأن من غير بيان. القاضي أبو بكر menghikaikan dari jumhur, diterima jarahnya orang yang berilmu ya, yang tahu ilmu dalam bidang ini, dalam hadis, tanpa penjelasan. Kalau itu ahlinya, fulan dhaif, fulan la syai, ya, fulan karih, ya, atau yang semisalnya, enggak ada penjelasan kenapa, kenapa, kenapa. Ya. Tapi yang mengatakan itu orang yang alim dalam bidang ini. Maka jumhur menurut Al-Qadhi Abu Bakar itu nerima. Ya. Artinya perkataan Ibnu Salah rahimahullah la yuqbalu illa mufassara mubayyana sabab, ini laisa ala itlaqi. Bang, kalau yang menyampaikan adalah jumhur, maka apa yang menyampaikan adalah orang yang alim dalam bidang seperti ini, maka jumhur menerima itu. Jelas. Wa ikhtarahu Imamul Haramain wa Abu Bakr Al-Khatib wal Ghazali wa Ibnu Khatib. Dan pendapat jumhur ini dipilih oleh Imam Al-Haramain, Abu Bakar Al-Khatib, Al-Ghazali dan Ibnu Khatib. Nah. Kemudian Ibnu Salah rahimahullah punya alasan mengapa enggak diterima kecuali mufassar. Karena manusia itu berbeda. Ya, ini pengetahuan mereka tentang apa yang menjarah, apa yang tidak menjarah, apa yang bisa mencacat seseorang, apa yang tidak bisa mencacat seseorang. Sehingga kadang salah satu dari mereka menggunakan jarah berdasarkan apa? Perkara yang dia yakini itu jarah, padahal hakikatnya bukan jarah. Sehingga perlu ada penjelasan tentang sebabnya agar diperiksa apakah itu jarah atau tidak. Ini zahir yang ditetapkan dalam fikih dan usulnya. Nah, ya sebenarnya kalau melihat alasan itu ya sama dalam dengan takdil kan. Seseorang mentakdil orang dengan alasan ini, padahal belum tentu itu sebab dalam takdilnya. Artinya kalau dibalik begitu, sebenarnya kalau itu alasannya ya sama saja dengan. Kalau takdil kenapa boleh mujmal tanpa sebab, tanpa mufassar? Tapi jarh kenapa enggak boleh? Nah itu memang agak janggal ya. Nah, tapi yang lebih tepat takdil atau jarh itu mujmal atau mufassar diterima atau tidaknya tergantung siapa yang mengucap. Kalau yang mengucapkannya seorang yang alim, yang ahli dalam bidang ini. tahu asbab takdir, tahu asbab apa jarah, dan orang yang bertakwa, orang yang berhati-hati, tidak sembarangan dalam bicara. Kalau dia mengucapkan kalimat walaupun mujmal ya, dalam jarah atau dalam takdir, nah itu apa punya nilai gitu. Tapi kalau orang yang enggak alim dalam bidang ini, enggak tahu dia sebab-sebab dalam takdir, dalam jarah, dan tidak punya takwa, orang yang tergesa-gesa sembarang dalam bicaranya, begitu mau dia mujmal, mau dia mufassar, masih tanda tanya. Nah, karena kapasitas dia apa? Tidak meyakinkan. Jelas. Sehingga kembali kepada apa? Siapa yang mengucapkan, bagaimana kondisi orang. Gitu. Karena itu kan bentuk persaksian ya. Tidak setiap persaksian itu apa? Diterima. Wallahu a'lam. Tayyib. Sehingga disebutkan dalam hasyiah nomor 8, qala al-Bulqini fil mahasin wa dhahaba qaumun ila annahu la yushtaratu dhalik. Ada satu kaum yang berpendapat bahwa itu tidak disyaratkan. Kama marra mithluhu fi ta'dil 'ala al-mashhur, ya. Sebagaimana yang semisalnya dalam ta'dil sudah lewat menurut yang masyhur, kan enggak perlu mufassar. Ya begitu pula dalam jarak tajri. Wa aghraba man qala, dan aneh orang yang mengatakan ya fil yakfil itlaq fil jarh dun ta'dil. Cukup itlaq dalam jarh tidak ta'dil. Nah, ini malah kebalikan. Kalau ta'dil harus mufassar, kalau jarh mujmal enggak apa-apa. Ini lamaannya lagi ini. Wa qila, dan ada yang mengatakan in kana 'aliyan bil asbab fa fal itlaq fi. Kalau dia orang yang ngerti dalam masalah sebab-sebab, cukup ya mutlak dalam keduanya ya, dalam ta'dil maupun jar. Wa illa, kalau dia bukan orang yang alim, lam yakfi wahidun minhuma, maka satu dari keduanya tidak cukup. Ini kalau itlak. Wa taqrirul adillah fi fannil usul, dan berkaitan dengan penetapan dalil-dalilnya itu ada di bidang usul. قال رحمه الله تعالى وذكر الخطيب الحافظ أنه مذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده مثل البخاري ومسلم وغيرهما ولذلك احتج البخاري بجماعة سبق من غيره الجرح لهم كعكرمة مولى بن عباس رضي الله عنهما وكإسماعيل بن أبي أويس wa Asim ibn Ali wa Amr ibn Marzuq wa ghairihim. Wa ihtajja Muslim bi Suwaid ibn Sa'id wa jama'atin ishtahara at-ta'nu fihim. Wa hakadha fa'ala Abu Dawud as-Sijistani wa dhalika dalun 'ala annahum dhahabu ila anna al-jarha la yathbutu illa idza fussira sababuhu. Wa madhahibun nuqad للرجال غامضة مختلفة وعقد الخطيب بابا في بعض أخبار من استفسر في جرحه فذكر ما لا يصلح جارحا منها عن شعبة أنه قيل له لما تركت حديث فلان فقال رأيته يركض على برذون فتركت حديثه ومنها عن مسلم بن إبراهيم أنه سئل عن حديث لصالح المري فقال ما يصنع بصالح ذكروه يوما عند حماد بن سلمة فامتخط حماد والله أعلم. Kata Ibn Salam rahimahullah al-Khatib al-Hafidh dalam bukunya Al-Kifayah menyebutkan bahwasanya yang beliau sebutkan sebelumnya tadi itu mazhab imam-imam dari hufadzul hadis wa nuqadul hadis seperti Al-Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Karena itulah Al-Bukhari rahimahullah berhujjah dengan banyak rawi yang sabaqa min ghairihil jarh. Ada jarh ulama yang lain selain Bukhari terhadap rawi-rawi itu. Ya, al-jarhu lahu. Tapi Imam Bukhari masih apa? Meriwayatkan hadisnya. Contohnya Ikrimah Maula Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, ada celaan orang kepada Ikrimah. Tapi Al-Bukhari tidak menganggap itu celaan. Ikrimah tetap dibawakan riwayatnya dalam Sahih Bukhari. Nah, Ismail bin Abi Uwais, ada celaan ulama kepada orang ini. Tapi Al-Bukhari masih membawakan riwayat dia dalam sahihnya. Asim bin Ali, Amr bin Marzuq dan yang lain. Das, artinya ini Sani' Al-Bukhari rahimahullah disimpulkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi berarti jarah seseorang terhadap suatu rawi atau seorang rawi kalau itu mutlak tidak mufassar itu enggak berpengaruh. Itu kesimpulan dari Al-Khatib dan kesimpulan Al-Khatib ini diikuti oleh Ibnu Salah. Itu sanadnya para a'immah. Artinya Imam Bukhari tidak mengatakan begitu, tapi perbuatan Al-Bukhari dalam sahihnya itu mengesankan begitu. Apa maksudnya? Juga Imam Muslim rahimahullah berhujjah dengan Suaid bin Sa'id dan jamaah banyak rawi. Ya, padahal masyhur ada celaan pada rawi-rawi itu. Tapi masih dibawakan riwayatnya. Begitu pula Abu Dawud As-Sijistani dalam sunannya. Baik, maka itu menunjukkan apa? Bahwa para a'immah berpendapat. Nah, ini kan kesimpulan namanya ya. Dari sani'ihim, tindakan mereka dalam kitab-kitab mereka. Kesimpulannya adalah mereka para a'immah tadi berpendapat jarh itu tidaklah sabit, tidaklah berpengaruh. Ya. Kecuali kalau apa? Fusira sabab. Diterangkan sebabnya. Dan mazhab para pengkritisi rawi itu ghamidah kata Ibnu Salah. Ini rumit. Nah, mukhtalifah dan beda-beda. Artinya enggak bisa kamu pukul rata. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam Al-Kifayahnya punya satu bab tentang akhbar manistufsira fi jarhi. Siapa saja ulama ya yang diminta penjelasan kenapa dia menjarah rawi itu. Itu ada satu bab dalam kitab itu. Nah, disebutkan oleh beliau di situ sesuatu yang tidak pantas menjadi apa? Sebab jarah. Di antaranya riwayat dari Syu'bah. Ada orang berkata kepada Syu'bah rahimahullah, mengapa kau tinggalkan hadisnya fulan? Kenapa kamu tinggalkan hadisnya? Enggak diambil hadisnya dia. Syu'bah beralasan. Nah, ini namanya tafsirnya Syu'bah ya. Saya melihat dia yarkudu ala birdaun. Ini apa? Birdaun itu yutlaku ala ghail arabi minal khail wal bighal, dipakai pada selain Arab ya, dari kuda dan bighal. Wa yu'rafu bismi al bani Quraisy ya. Nah, artinya mainan apa, hewan semacam kuda atau biwal. Fataraktu haditha. Ketika saya melihat dia begitu, saya tinggalkan hadisnya. Nah, ini kan apa? Sesuatu yang la yasluhu jarihan. Sebetulnya enggak pantas dijadikan sebab meninggalkan riwayatnya. Ya, hanya seperti itu. Itu bukan sesuatu yang menjatuhkan keadilan dia ya. Bukan dosa yang memfasikkan dia. Tapi Imam Syukur rahimahullah meninggalkan rawi itu, enggak diambil hadis. Nah, ini contoh. Menguatkan bahwa apa? jarh kadang mufassar, tapi ketika diterangkan tafsirnya sebetulnya la yasluh ayyakuna jarh. Contoh lagi dari Muslimin Ibrahim, bahwasanya dia pernah ditanya tentang hadis Salih Al-Murri. Dia berkata, ma yusna'u bi Salih, apa yang bisa diperbuat ya pada Salih? Zakaru, mereka ulama menceritakan tentang dia Salih, yauman, suatu hari, inda Hammad bin Salamah, ada di dekat Hammad bin Salamah. Famtakhata Hammad, maka Hammad meludah. Tahu enggak, buang riak. Itu langsung apa? Disimpulkan hadisnya Salih ini tidak diterima. Dia pernah ada di sampingnya Hammad bin Salamah. Hammad itu buang riak. Ini seakan-akan menganggap ini enggak ada harganya orang ini gitu. Ini kesimpulannya sendiri kan. Itu jadi alasan apa? Enggak diambil hadisnya. Nah. Padahal itu enggak jadi alasan. Enggak, bukan alasannya apa? Bisa apa namanya diterima gitu. Tapi begitulah keadaan. Disebutkan dalam hasyiah 8. Wa warada fi ba'd nusakh al-khathiyah hasyiah al-musannif wa awradaha az-Zarqashi fi nukati qailan wa batahu al-musannif mumammir aghya' al-musannah min taht fath an-nun yusna' wa qala hakadha fi asl mawsuq fi hisam. Dah situ. Intinya Ibnu Salah rahimahullah dalam bab ini mengatakan kalau ta'dil boleh mujmalnya tanpa dituntut mufassar. Tapi kalau jar dia harus mufassar. Kalau mujmal tidak diterima. Dan beliau katakan itu madhab jumhur dari para ufadul hadis seperti yang dicontohkan. Nah, wallahu a'lam bissawab.